berupaya untuk berkata, berbuat, beramal yang baik-baik dan meninggalkan perkara-perkara yang jelek yang Allah tidak ridai. Ini semua nikmat dari Allah Ta'ala. Ditambah lagi kita dikasih nikmat Islam sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, nikmat Islam. Islam ini nikmat yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah menyatakan wa raditu lakumul Islam dinan. Islam ini sebagai agama yang Allah ridai. Ikhwati fillah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita akan gunakan hidup ini, waktu yang tersisa ini, untuk memahami kalamullah, memahami perintah-perintah Allah dan larangan Allah, kemudian berupaya sekuat tenaga untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita masih membaca tafsir surat An-Naba atau Amma, surat Amma, Amma yatasa'alun. Dan kita telah membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun, mereka bertanya, mereka saling bertanya. Nah, tentang apakah mereka saling bertanya? Anin naba'il adzim, mereka saling bertanya tentang berita yang besar. Alladzihum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentangnya. Kalla, sekali-kali tidak. Jangan demikian. Saya'lamun, nanti mereka akan mengetahui. Summa kalla, sekali-kali jangan demikian. Jangan bertanya dengan pertanyaan yang mengingkari, pertanyaan yang menyatakan kiamat itu tidak ada. Jangan demikian. Saya alamu, nanti mereka akan mengetahui. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Allah menjelaskan adanya orang-orang yang mereka mendustakan adanya hari kiamat, adanya orang-orang yang mereka tidak percaya adanya hari kiamat. Kemudian ayat yang ke-6 sampai 16, Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Alam naj'alil ardha mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi ini terhampar untuk kalian? Wal jibala autada, bukankah kami telah menjadikan gunung itu sebagai pasak untuk kalian? Wa khalaqnakum azwaja, bukankah kami telah menjadikan kalian, untuk kalian itu istri-istri, segala sesuatu yang berpasangan? Wa ja'alna nawmakum subata, bukankah kami telah menjadikan untuk kalian istirahat, tidur itu sebagai istirahat bagi kalian? Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami telah menjadikan malam sebagai naam, selimut bagi kalian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan untuk kalian siang, waktu, tempat, waktu kalian bekerja, mencari ma'isha untuk kebutuhan kalian. Wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan kami jadikan di atas kalian ada 7 langit sebagai atap bagi kalian. Wa ja'alna siraja wahaja, dan kami jadikan pelita yang terang benderang untuk kalian. Matahari Allah jadikan untuk kalian. Wa anzalna minal ma'syarati ma'an sajjaja, dan kami turunkan air hujan dari awan itu juga untuk kalian. Air yang tercurah, ma'an sajjaja, yang tidak kurang-kurang, itu untuk kalian. linukhrija bihi habban wa nabata, agar supaya dan air hujan itu menumbuhkan berbagai macam tanaman. Itu juga untuk kalian wahai manusia. Wa jannatin alfafa, dan Allah jadikan kebun-kebun yang lebat. Semua itu untuk kalian wahai manusia. Apakah patut, apakah pantas kalian tidak percaya dan berita-berita yang Allah sampaikan bahwasanya adanya hari kiamat? Patutkah yang demikian itu? Itu tidak patut. Wajib bagi kalian beriman, percaya dengan apa yang Allah kabarkan bahwa kiamat pasti terjadi. Kalian mendapatkan nikmat yang sangat banyak, sehingga sudah seharusnya kalian beriman kepada Allah, termasuk beriman adanya yaumul kiamat. Maka pada ayat yang berikutnya Allah berfirman, inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari kiamat itu adalah keputusan yang sudah ditetapkan, sesuatu yang sudah pasti. Yauma yufakhu fis-sur, yaitu hari ketika ditiup sangkakala, ditiup trompet, ditiup sangkakala oleh para oleh malaikat Israfil. Yauma yufakhu fis-sur fatatuna afwaja, maka manusia pun datang berbondong-bondong. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, terjadilah kiamat. Gunung-gunung hancur menjadi debu, langit terbelah sehingga menjadi seperti pintu-pintu, anak-anak langsung beruban, wanita yang hamil pun kemudian tiba-tiba melahirkan dan tidak peduli dengan bayinya. Sesuatu yang sangat mengerikan. Ketika ditiup, kemudian mereka pun binasa, mati seluruhnya. Kemudian ditiup lagi trompet yang kedua, manusia pun dibangkitkan, keluar dari kubur-kubur mereka dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Mereka pun na'am bangkit dari kubur-kubur mereka. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, yauma yufakhu fis-sur fata'tuna afwaja, hari ketika ditiupnya sangkakala, maka manusia datang berbondong-bondong. Wa futihatis sama, dan langit pun dibuka. Fakanat abwaba, sehingga jadilah seperti pintu-pintu. Wa suyiratil jibal, dan gunung pun diperjalankan. Fakanat saraba, dan jadilah gunung-gunung itu seperti Fata Morgana. Gunung itu berjalan, terkikis-terkikis habis dari debu, sehingga seperti Fata Morgana. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahannam itu padanya ada tempat-tempat mengintai. Neraka jahannam itu mengintai. Litaghina ma'aba, mengintai orang-orang yang bersikap melampaui batas, orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang bersikap melampaui batas, ekstrim, diintai. Ma'aba, sebagai tempat kembali mereka. Orang-orang yang zalim, melampaui batas, akan tinggal dalam neraka jahannam wal iyadu billah. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal dalam neraka jahannam beberapa abad, artinya sangat lama, dan kekal dalamnya selama-lamanya wal iyadu billah, berabad-abad. La yazuquna fiha bardan wa la syaraba, mereka tidak merasakan di dalam neraka jahannam kesejukan, Kulit-kulit mereka tidak merasa nyaman karena tidak ada angin sepoi-sepoi yang bikin sejuk. Enggak ada. Di dalam neraka jahanam tidak ada keadaan yang membuat mereka sejuk. Tidak. Wala syaroba, dan tidak pula mereka dikasih minum. Illa hamina wa wassaqa, kecuali air panas yang mendidih yang menyebabkan wajah-wajah mereka meleleh. Wa wassaqa, dan air nanah, darah dan nanah penduduk neraka, itulah minuman penduduk neraka jahanam. Tidak dikasih minum kecuali air yang mendidih yang menyebabkan terbakarnya wajah-wajah mereka dan terputusnya usus-usus mereka. Dan mereka dikasih minum dengan air nanah. Waliyadu billah. Jaza'au wifaqah, itulah sebagai balasan yang setimpal bagi mereka karena mereka tidak percaya adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Maka balasan bagi mereka, mereka tidak merasakan kesejukan dan tidak dikasih minum kecuali air minum yang panas mendidih seperti air besi yang mendidih dan juga nanah sebagai balasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka dulu tidak mengharapkan adanya hari penghisaban. Mereka tidak mau adanya hari penghisaban karena memang tingkah laku mereka di dunia sangat jelek, sehingga mereka tidak percaya adanya hari yaumul hisab. Wa kadzabu bi ayatina kizzaba, mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya. Mereka tidak percaya dengan Al-Qur'an, mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an, bahkan mereka injak-injak Al-Qur'an, mereka buang Al-Qur'an di belakang punggung mereka, tidak pernah dikaji sama sekali. Mereka mendustakan Al-Qur'an. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam sebuah kitab. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Fadhuqu, bakal rasakan oleh kalian. Falan nazidakum illa azaba, maka tidak bertambah untuk kalian kecuali azab, azab yang semakin hari semakin bertambah. Waliyadu billah. Kita mohon pada Allah perlindungan. Semoga Allah jauhkan kita dari neraka jahanam. Amin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat yang ke-17 dan seterusnya. Dzakara ta'ala ma yakunu fi yaumil qiyamah. Allah dalam ayat ini menyebutkan perihal kejadian pada hari kiamat. Alladzi yatasa'al anhu al-mukadzibun, yang mana para pendusta mereka saling bertanya tentang hari itu, pertanyaan yang menunjukkan mereka tidak yakin adanya hari kiamat. Wa yujahiduhu al-mu'anidun, hari yang ditentang oleh orang-orang yang lengan, di mana mereka menentang adanya hari kiamat. Annahu yaumun azim, pada hari kiamat itu adalah hari yang besar. Wa annallaha ja'alahu miqata, dan Allah jadikan hari kiamat itu merupakan keputusan yang sudah ditetapkan lil khalqi, bagi makhluk, bagi manusia. Hari kiamat itu sudah ditetapkan, pasti terjadi, namun mereka tetap mendustakannya. Yufaqu fis-sur, ditiupnya sangkakala pada hari tersebut. Fata'tun afwaja, maka manusia datang berbondong-bondong seperti anai-anai yang berterbangan, seperti laron yang berterbangan. Manusia berbondong-bondong datang. Wajri fihim ya zi'a wal qalaqil ma yusibu lahu al-walid. Terjadilah pada hari itu ketika ditiupnya sangkakala terjadinya kengerian-kengerian yang membuat hati ini bergoncang ketakutan, yang membuat anak-anak kecil langsung beruban. Masih bayi, masih anak-anak langsung beruban, rambutnya langsung putih. Kalau orang tua beruban wajar, tapi anak kecil langsung beruban, ini semua merupakan suatu perkara yang sangat mengerikan. Karena kengerian yang sangat, anak kecil tiba-tiba beruban. وَتَنْزَعِجُ لَهُ الْقُلُوبِ, yang hati-hati manusia dalam ketakutan yang sangat, betul-betul takut dan ngeri. فَتَسِيرُ الْجِبَالِ, dan gunung pun dijalankan, berjalan, gunung berjalan, terkikis, terkikis, terkikis, habis, sehingga gunung pun menjadi debu. حَتَّى تَكُونَ كَالْهَبَاءَ الْمَبْسُوسِ, sehingga jadilah gunung seperti debu yang berterbangan. وَتُشَقَّقُ السَّمَاءُ, dan langit pun dibelah. حَتَّى تَكُونُ أَبْوَابًا, sehingga jadilah langit seperti pintu-pintu. Langit dibelah, saya ulangi. Langit dibelah sehingga langit itu seperti banyak pintu-pintu. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menyebutkan, wa yufassilu Allah baina al-khalaiq bihukmi alladhi la yajur. Allah pun memberikan keputusan perkara-perkara yang terjadi di antara hamba dengan keputusan yang adil, yang tidak menzalimi satu dengan yang lainnya. Urusan-urusan pertikaian yang terjadi pada manusia ketika hidup ini akan diputuskan oleh Allah, dihukumi oleh Allah dengan keputusan yang seadil-adilnya dan tidak dizalimi sedikit pun. Wa tuqadu nar jahannam allati arsadaha Allah wa addaha lit-taghin. Kemudian Allah menyalakan atau dinyalakan pada hari itu neraka jahannam. Neraka jahannam didatangkan kemudian dinyalakan. Yang neraka jahannam tersebut ada tempat-tempat mengintai. Wa addaha lit-taghin, yang neraka jahannam itu dipersiapkan untuk orang-orang yang melampaui batas. Maka jangan sampai kita bersikap melampaui batas. Jangan berkata-kata yang melampaui batas. Jangan berbuat zalim yang melampaui batas dengan makhluk Allah, dengan hamba Allah. Jangan melakukan kesyirikan, karena kesyirikan itu merupakan perbuatan yang melampaui batas. Jangan melanggar syariat Allah. Melanggar syariat itu, syariat Allah, melanggar ketetapan Allah, berarti melampaui batas. Maka jalan itu dipersiapkan untuk orang-orang yang melampaui batas. Waj'alaha maswalahum wa ma'aba, dan Allah jadikan neraka itu sebagai tempat kembali mereka dan sebagai tempat tinggal mereka. Wa annahum yalbasuna fiha ahqaba katsirah, dan mereka tinggal dalam neraka jahanam berabad-abad yang sangat banyak. Wal habbu ahqaba atau habbu ala ma qalahu katsirun minal mufassirin, sebagian para ahli tafsir menyebutkan ahqaba itu adalah 80 tahun. Satu tahunnya 360 hari. Satu harinya seperti 1000 tahun. Nah, bayangkan tinggal 80 tahun dan neraka jahanam setelah satu harinya seperti 1000 atau 100.000 tahun, wallahu a'lam. Satu harinya bagaimana 80 tahun? Setelah habis sampai 80 tahun, datang lagi 80 tahun berikutnya. Artinya mereka tinggal kekal dalam neraka selama-lamanya. Ketika Allah memanggil, ya ahlul jannah, maka ahlul jannah menjawab, nam, dengan labbaik, kami sambut panggilanmu ya Allah. Allah pun memanggil ahlul nar, penduduk neraka. Mereka pun menjawab. Kemudian didatangkan di tengah-tengah mereka al-maut, kematian. Kemudian kematian itu dirubah bentuknya menjadi seperti seekor kibas, seperti seekor kambing. Kemudian kambing itu atau kematian itu pun disembelih, sehingga kematian pun mati, sehingga tidak ada lagi kematian. Maka penduduk surga bergembira dengan kegembiraan yang sangat, karena mereka tinggal di surga selama-lamanya dan tidak akan pernah merasa kematian, karena kematian sudah mati. Penduduk neraka pun mereka sedih sesedih-sedihnya, karena mereka akan hidup dalam neraka selama-lamanya, merasakan azab dan tidak pernah mati selama-lamanya. Karena mati sudah mati, mereka pun sedih luar biasa. Waliyadzubillah. Mereka tinggal dalam neraka selama-lamanya. Ahqaba, selama-lamanya. Kalau ada yang menafsirkan 80 tahun, ini menunjukkan berabad-abad, sangat lamanya. Karena hari pada yaumul kiamat tidak sama dengan hari di dunia. Beda. Hari di akhirat itu lebih lama. Satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Sangat lama. Atau 100.000 tahun, wallahu a'lam, yang jelas sangat lama. Wahum idza waraduha, ketika mereka masuk ke dalam neraka jahanam, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak merasakan di dalam neraka jahanam bardan, dingin, tidak merasakan ada kedinginan, wala syaraba, dan juga tidak minum. Mereka tidak merasakan kesejukan dan juga tidak dikasih minum. Artinya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ay la ma yubridu juludahum, mereka tidak merasakan kesejukan pada kulit-kulit mereka. Terus merasakan panas, panas, panas. Tidak ada rasa sejuk. Dan mereka tidak bisa istirahat sekejap pun. Mau istirahat, tidak ada tempat istirahat. Panas terus menerus. Kulit-kulit mereka merasakan panas. Tidak ada rasa sejuk sebentar pun. Wala ma yudfa'u dhama'ahum, dan tidak ada perkara yang bisa menghilangkan kehausan mereka. Haus terus, haus terus, haus terus, minta minum tidak dikasih minum, kecuali hamiman, kecuali air yang mendidih seperti besi yang meleleh. Air besi yang mendidih dikasihkan minum pada mereka. Ma'an harran, air yang sangat panas, yaswi wujuhahum, yang menyebabkan wajah-wajah mereka terbakar. Ketika minum, terbakar wajah-wajah mereka, saking panasnya air minum yang dikasihkan kepada mereka. Na'udzubillah. Wa yaqta'u am'a'ahum, yang menyebabkan terputusnya usus-usus mereka. Tetap mereka minum air yang mendidih tersebut, karena saking hausnya tetap diminum. Ketika diminum, usus-ususnya terpotong-potong. terputus-putus karena minum yang terlalu panas. Wa ghassaqah, dan juga air nana. Wa wasadidu ahli nar, yang mana itu adalah air nananya penduduk neraka. Alladhi wa fi ghayatin natan, yang sampai pada puncak kebusukan, baunya itu busuk luar biasa. Kalau saja satu saja penduduk neraka dimasukkan ke dunia ini, hancur dunia ini saking busuknya. Kalau saja satu penduduk surga dimasukkan ke dalam dunia sekarang ini, langsung bercahaya dan terang dunia ini. Satu saja. Ikhwatifillah, maka menunjukkan bahwasanya siksa dan neraka jahanam sangat mengerikan. Baunya sangat busuk. Kalau dimasukkan dunia, dunia ini hancur, busuknya mengerikan, sangat parah. Wa karaha al-madzaq, dan rasanya menjijikkan. Wa inna ma istahaqqu hadhihi al-uqubat al-fadhi'ah jazaa'an lahum wa wafaqan 'ala ma 'amilu min al-a'mal mawsuula ilayhim. Sesungguhnya hanyalah yang menyebabkan mereka berhak untuk diazab dengan azab yang menghinakan, azab yang mengerikan sebagai balasan bagi mereka, azab yang setimpal sesuai dengan apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan yang bisa mengantarkan mereka ke dalam neraka jahanam. Nah, Allah tidak menzalimi mereka sedikit pun. Allah tidak pernah menzalimi mereka sedikit pun. Walakin zalamu anfusahum, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Walihada, oleh sebab itu, zakar a'malahum, Allah menyebutkan amalan-amalan mereka, allati istahaqqu biha hadzal jazaa', amalan-amalan yang menyebabkan mereka berhak mendapatkan azab ini, mendapatkan azab yang setimpal ini. Apa amalan mereka, apa perbuatan mereka sehingga mereka berhak mendapatkan azab neraka jahanam? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini amalan mereka. Apa itu? Mereka tidak mengharapkan adanya hari hisab. Mereka tidak beriman adanya yaumul qiyamah. Mereka tidak percaya adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Inilah perbuatan yang na'am, yang menyebabkan mereka berhak diazab, yaitu kufur, yaitu tidak percaya, tidak beriman adanya hari kiamat. Ini adalah amalan yang menyebabkan mereka tersiksa, akan disiksa, akan diazab, akan masuk dalam neraka jahannam. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum, kita menjadi orang yang beriman ternyata nikmat, berarti Allah ingin menyelamatkan kita dari neraka jahannam. Maka yakinlah, percayalah adanya yaumul qiyamah. Maka persiapkanlah, maka beramalah dengan amal-amalan yang soleh untuk hari kiamat kita, biar kita bahagia pada yaumul qiyamah nanti. Amalan-amalan yang ikhlas, amalan-amalan dalam rangka untuk mentauhidkan Allah, amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan beramal seperti penduduk neraka jahanam. Amalan mereka yaitu mereka tidak percaya adanya yaumul hisab. La yu'minuna bil ba'ts, mereka tidak beriman adanya hari kebangkitan. Wala anna Allah yujazil al khalq bil khair wa syarr, mereka tidak percaya bahwa Allah akan membalas para makhluk, kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejelekan akan dibalas sesuai dengan kejelekan mereka. Mereka tidak percaya demikian itu. Falidhalika, oleh sebab itu, ahmalul amal lil akhirah, oleh sebab itu mereka banyak sekali melalaikan amalan-amalan untuk akhirat mereka. Mereka hanya berpesta pora, bersenang-senang, sehingga tidak beramal untuk akhirat mereka, sehingga terjadi kiamat, mereka tidak punya bekal, tidak punya amalan. Nah, untuk masuk dalam jannah enggak punya, sehingga mereka menyesal. Amalan yang kedua, wakadzabu bi ayatina kizzaba, mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya, tidak percaya dengan Al-Quran. Inilah yang menyebabkan mereka masuk neraka jahanam, waliyadzubillah. Kalau memang kita beriman dengan Al-Quran, mari kita bersemangat untuk mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Jangan meremehkan Al-Quran, jangan menyia-nyiakan Al-Quran. Pelajari, baca, fahami, dimengerti isi kandungannya. Amalkan perintah Allah, jauhkan larangan Allah. InsyaAllah kita terbebas dari neraka jahanam. Mungkin sampai di sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naktafi biadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.